بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan Walahuma anha qalat. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Tatkala malaikat maut turun kepada Rasul alaihi salatu wassalam, beliau pun alaihi salatu wassalam mulai melemparkan kain beliau kepada wajahnya. Fa'idha tamma biha kashafaha. Maka apabila kain tersebut menutupi wajah beliau, beliau pun membukanya kembali. Faqala wa huwa kadhalika, maka beliau alaihi salatu wasalam bersabda, dalam keadaan demikian keadaan beliau, La'natullahi 'alal yahudi wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Yuhadziru ma sana'u. Beliau alaihi salatu wassalam memperingatkan dari apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Walau la dhalika ubriza qabruhu. Kalau bukan karena peringatan Nabi alaihi salatu wasallam tersebut, telah dinampakkan kuburan beliau. Ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjidan. Hanya saja dikhawatirkan kuburan beliau dijadikan sebagai masjid. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, ولهما أي البخاري ومسلم dan keduanya meriwayatkan yaitu البخاري dan مسلم وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه dan kalimat tersebut لهما mencukupi dari ucapan beliau di akhir hadis أخرجاه. Yaitu kalau sudah disebutkan di awal lahuma, tidak perlu lagi disebutkan akhrajahu, karena maknanya sama. Fal'allahu sabqu qalamin. Maka bisa jadi itu adalah salah penulisan. Anha ay Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. لما نزل بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت. Dengan didommah nun dan dikasrah zainya, yaitu turun pada beliau malaikat maut. طفق بكسر الفاء وفتحها أي جعل. dengan mengkasroh alfa dan menfathahnya bisa taufiqa, bisa taufaqa. Yaitu ja'ala. Ja'ala di sini bermakna syara'a, memulai. Mulai. Khamisatan kisa'un lahu a'lamun, ay khututun. Kain yang bergambar, yaitu bergaris-garis. Iqtamma biha ay ghammathu fahtabasa nafasuhu anil khuruju, anil khuruji. Yaitu kain tersebut menutupi beliau sehingga nafas beliau tertahan dari keluar. Kashafaha ay azalaha an wajhihi syarifi. Yaitu beliau menghilangkan kain tersebut dari wajahnya yang mulia. Faqala wa huwa kadhalika. Maka beliau bersabda, dalam keadaan beliau demikian, ay fi hadhihi al-halati al-harajati yuqasi shiddatan naz'i. Yaitu dalam keadaan yang berat ini, di mana beliau menghadapi kerasnya, dicabutnya nyawa beliau. Yuhadziru ma sana'u ay la'anahum tahdhiran li ummatihi an tasna'a ma sana'u. Beliau memperingatkan dari perbuatan mereka, yaitu beliau melaknat mereka dalam rangka memperingatkan umat beliau dari melakukan apa yang mereka perbuat. Walaula dzalika ay laula tahdhirun nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sana'u wa la'nuhu man fa'alahu. Kalau bukan karenanya, yaitu kalau bukan karena peringatan Nabi alaihi salatu wasallam dari perbuatan mereka dan laknat beliau terhadap orang yang melakukannya. La ubriza qabruhu. Niscaya dinampakkan kuburan beliau. Ay ladufina kharija baitihi. Yaitu tentunya beliau dimakamkan di luar rumah beliau. Khashiya yurwa bi fathil kha'i bil bina'i lil fa'ili. Khashiya diriwayatkan dengan di fathah huruf kha'nya. Mabniyun lil fa'il, yaitu diketahui pelakunya. Menggunakan fi'il ma'lum. فيكون المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بعدم إبراز قبره. Maka maknanya adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang memerintahkan mereka para sahabat untuk tidak menampakkan kuburan beliau. ويروى بضم الخاء بالبناء للمفعول. Dan diriwayatkan dengan didhammah kha'nya. Dengan mabni lil maf'ul. Yaitu menggunakan fi'il majhul. Khushiyah. Fayakunul ma'na. Maka ma'nanya. Anna sahabata humul ladhina khashaw dhalika. Falam yubrizu qabrahu. Yaitu para sahabah radhiyallahu anhum mereka lah yang mengkhawatirkannya, khawatir kuburan beliau dijadikan masjid, sehingga mereka pun tidak menampakkan kuburan beliau alaihi salatu wassalam. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati at-tauhidi وتجنيب الأمة ما وقعت فيه الأمم الضالة من الغلو في قبور أنبيائهم حتى آل ذلك بهم إلى الشرك. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam disebabkan semangat beliau untuk melindungi tauhid dan menjauhkan umat beliau dari perkara yang umat-umat yang tersesat terjatuh ke dalamnya, berupa berlebih-lebihan terhadap kuburan para nabi mereka hingga hal tersebut mengantarkan mereka kepada kesyirikan. جعل صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت ومقاسات شدة النزع يحذر أمته ألا يغلو في قبره فيتخذوه مسجدا يصلون عنده. Maka Nabi عليه الصلاة والسلام mulai dalam keadaan beliau sedang menghadapi kematian dan merasakan kerasnya dicabutnya nyawa beliau, beliau memperingatkan umat beliau agar tidak melampaui batas terhadap kuburan beliau, lalu menjadikannya sebagai masjid yang mereka salat di sisinya. كما فعلت اليهود والنصارى ذلك مع قبور أنبيائهم. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap kuburan-kuburan para nabi mereka. Fasallallahu wa sallam alaihi. Maka semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan salawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. لقد بلغ البلاغ المبين. Sungguh beliau telah menyampaikan risalah dengan penyampaian yang jelas. Dan kalimat menjadikan kuburan nabi sebagai masjid mengandung kemungkinan beberapa makna, atau lebih tepatnya mencakup beberapa makna. Yang pertama, mengibadahi kuburan tersebut. Yang kedua, beribadah kepada Allah tapi menjadikan kuburan tersebut sebagai kiblat, diletakkan di arah kiblat sehingga salat menghadapnya. Yang ketiga, beribadah kepada Allah di sisi kuburan tersebut. Yang keempat, kuburan tersebut dibangun padanya masjid. Qala hafidhahullahu ta'ala munasabatu al-hadith lil-babi. Kesesuaian hadith ini dengan bab. أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد لأنه يفضي إلى الشرك بالله. Bahwasanya padanya terdapat larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburan para nabi dan menjadikannya sebagai masjid, karena sesungguhnya hal itu bisa menghantarkan kepada syirik kepada Allah Azza wa Jal. Adapun mengibadahi kuburan tersebut, maka ini sudah syirik. Tidak lagi dikatakan menghantarkan kepada syirik, tetapi sudah dihukumi sebagai syirik akbar tatkala kuburan tersebut diibadahi. ما يستفاد من الحديث. Faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, al-ula yang pertama, المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها لله. Larangan dari menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid-masjid yang dilakukan salat padanya untuk Allah Azza wa Jal. لِأَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ إِلَى الشِّرْكِ. Karena sesungguhnya hal itu adalah perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Athaniyatu, faedah yang kedua, shiddatu ihtimamir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa'tinaihi bit-tauhid wa khawfihi an yu'azzama qabruhu li'anna dhalika yufdi ila syirki. Besarnya perhatian Rasul alaihi salatu wasallam terhadap tauhid, ihtimam dengan i'tina semakna perhatian, dan kekhawatiran beliau akan diagungkannya kuburan beliau, karena sesungguhnya hal itu akan menghantarkan kepada kesyirikan. Atsalitsatu, faedah yang ketiga, jawazu la'nil yahudi wan nasara wa man fa'ala mithla fi'lihim minal bina'i 'alal quburi wattikhadhiha masajid. Bolehnya melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang yang melakukan semisal perbuatan mereka berupa membangun bangunan di atas kuburan dan menjadikannya sebagai masjid. Arabi'atu, faedah yang keempat, bayanul hikmati min dafnin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa anna dhalika liman 'iliftitani bihi. Penjelasan hikmah dimakamkannya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam rumah beliau, dan bahwasanya hal tersebut dalam rangka mencegah terfitnah dengan kuburan beliau. Al-khamisatu, yang kelima, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam basharun yajri alaihi ma yajri 'alal bashari min al-maut wa shiddati an-naz'i. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, terjadi pada beliau apa yang terjadi pada manusia biasa berupa kematian dan kerasnya dicabutnya nyawa. Dan kita tambahkan faedah yang keenam, yaitu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengakhiri dakwah beliau dengan dakwah tauhid sebagaimana beliau mengawali dakwah beliau dengan dakwatu tauhid, dan ini menunjukkan pentingnya tauhid dan bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.